Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bidah wa kullal bidatin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada pertemuan sebelumnya. Apakah riwayat Abul As Ibn Rabi', suami dari Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam itu sahih, dan apakah Abul As meninggal juga dalam keadaan Islam? Tapi terkait dengan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala bahwa beliau adalah sahabi, ya, lahu suhbah, jadi beliau sahabat masuk Islam, disebutkan oleh beliau yakni sekitar 5 bulan sebelum peristiwa Hudaybiyah. Itu yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan bagaimana menjamakkan antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun." Dengan yakni berita tentang kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ayahnya ya min ahli nar. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, beliau ya ketika minta izin untuk memintakan ampunan untuk ibundanya juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ayat menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan peringatan kepada kaum yang ma unziru abahum, ya. Yani yang dimaksud Arab, di mana ayah-ayah mereka belum diberikan peringatan, belum datang pemberi peringatan kepada mereka, fahum ghafilun, sehingga dengan itu mereka dalam keadaan lalai karena belum datang pemberi peringatan, yang mananya bahwa mereka sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah ahlul fatrah. Terkait dengan ahlul fatrah, ya, yang mananya bahwa tidak ada pada mereka kitab, tidak pula diutus di tengah mereka nabi. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ya, beliau menyebutkan bahwa tidak berarti namanya ahlul fatrah itu ya bahwa mereka itu adalah ahlun nar atau bukan ahlun nar. Itu yang pertama yang beliau tegaskan. Jadi ketika dikatakan ahlul fatrah, ya bukan berarti mereka adalah ahlun nar, ya bukan pula ya mereka bukan ahlun nar. Ya. Kemudian adapun yang memang tidak sampai kepada mereka hujjah di dunia ini, ya, baik keberadaannya sebagai ahlul fatrah ataupun keadaannya karena termasuk di antara orang-orang yang tidak mungkin sampai kepada mereka hujjah. Sebagai contoh misalnya, ya, anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dalam keadaan kecil. Demikian pula ya mereka yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli yang hujjah ya tidak sampai kepada mereka. Maka keadaan orang yang demikian ya termasuk di antara orang-orang yang akan menghadapi ujian ya di yaumul qiyamah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan jelas siapa yang pantas untuk masuk ke dalam al-jannah ataupun sebaliknya yang akan masuk ke dalam an-nar. Dan terkait dengan ujian di akhirat ini perkara yang sabit ya, termasuk di antara contohnya adalah terbedakannya antara kaum mukminin ya dengan munafikin ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, ya di mana mereka ketika Allah Subhanahu wa taala ya di yaumul qiyamah, di arasatil qiyamah, yakni di mahsyar ya, menampakkan dirinya kepada kaum mukminin yang termasuk di kalangan mereka adalah yakni munafikin, karena adapun ya para penyembah berhala demikian juga ahlul kitab al-yahud wa nasara mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, tertinggal kaum mukminin dan orang-orang munafik. Maka ketika Allah menampakkan diri kepada mereka, ya, kaum mukminin segera sujud. Adapun orang-orang munafik, mereka tidak mampu untuk sujud. Ya, setiap kali mereka hendak, ya, sujud, mereka terjatuh ke belakang. Ini ujian di arasatil qiyamah di mahsyar. Sehingga tidak ada dalam hal ini yakni kontradiksi antara apa yang telah datang dalam sahih al-Muslim ya, sahih Muslim dari berita Nabi tentang kedua orang tuanya dengan keberadaan bangsa Arab sebagai ahlul fatrah, yang maknanya ya bahwa siapa yang datang ya ta'yin penyebutan ya bahwa dia ya masuk ke dalam neraka menunjukkan bahwa ini hukum khusus yang menunjukkan bahwa telah sampai kepadanya hujjah ya, telah sampai kepadanya hujjah karena keadaan bangsa Arab di masa itu masih ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ismail, termasuk di antara mereka ada orang-orang yang dalam keadaan hunafa ya, tidak ikut dalam kesyirikan kaum musyrikin ya, termasuk di antara mereka adalah Zaid ibn Amr ya, ayahanda dari sahabat Abdullah ibn Zaid Sa'id ibn Zaid Taib. Sa'id ibn Zaid Alafu, yang beliau termasuk di antara 10 sahabat Al-Mubasyarun bil jannah. Tapi ini berkaitan dengan pertanyaan yang masuk. Sepertinya itu saya kemarin kehilangan kertas pertanyaannya. Hirdaus, siapa yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibunya apa neneknya? Ibunya. Iya. Betul Abdullah? Siapa? Halimah. Halimah apa ibunya? Taib. Yang menyusui Rasulullah adalah Halimah. Dari mana itu? Nisbahnya siapa? Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Taib. Terkait dengan keberadaan Halimah Sa'diyah ya sebagai ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang juga perlu diperhatikan bagi yang mungkin sebagian kita ada yang menyusukan anaknya kepada selain istrinya ya, agar diperhatikan ya jika sampai pada batas yang dengannya sah ya sebagai anak susunya ya, yakni 5 kali susuan yang mengenyangkan, di mana sang anak ketika disodori lagi sudah tidak mau nyusu lagi, berarti sudah kenyang. Ketika ini sudah terjadi 5 kali susuan ya, maka itu dihitung sebagai anak susuannya. Sehingga baik anak si wanita itu ataupun ya, yang lainnya yang menyusu kepada si wanita itu, karena mungkin saja dia menyusui kan bukan hanya anaknya sendiri ya, itu menjadi saudara susuannya ya, saudara susuan bagi si anak itu. Sementara Rasulullah SAW menyatakan yahrumu minar radati ma yahrumu minan nasab, menjadi mahram dengan sebab susuan sebagaimana menjadi mahram karena nasab ya. Sehingga tidak boleh menikahi yang menjadi saudara susuannya jika dia perempuan ya, tidak boleh dinikahi oleh laki yang menyusu kepada ibu yang dia menyusu kepadanya sebagaimana dalam hubungan nasab. Makanya di dalam Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Ilm ya, pernah terjadi seorang sahabat yang nikah dengan seorang wanita, baru terjadi akad ya, datang seorang wanita yang menyatakan bahwa wanita yang dinikahi oleh dia itu adalah ya, yang dulu pernah disusuinya ya. Maka sahabat ini ya mempersiapkan kendaraannya untuk datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang jauh. Ya, dari tempat yang jauh. Ya, sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya bagaimana lagi si wanita itu telah menyatakan yakni bahwa dia telah menyusuimu dan menyusui wanita yang kamu nikahi itu, sehingga diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memfasakh pernikahannya, yaitu untuk menceraikannya. Ini hal yang harus diperhatikan. Kemudian juga yang diingatkan, dinasihatkan oleh para ulama kita, ya karena susuan ini kan akan menjadi faktor pertumbuhan ya bagi si anak Ya, sebagaimana tentunya seorang ketika menikahi seorang wanita, ya dia berupaya untuk memilih, ya, yang baik agamanya, karena dia menginginkan untuk, ya, anak yang terlahir nanti juga memiliki agama yang baik. Maka di sini, ya, hal yang penting juga untuk dia perhatikan jika dia hendak menyusukan anaknya kepada selain ibunya, ya, selain ibunya si anak tadi, agar tidak sembarangan, ya, untuk mencarikan wanita yang memang, ya, dikenal baik, ya, termasuk di dalamnya tinjauan secara medis, ya, kesehatan, ya, karena bisa jadi, ya, selain dari faktor agama yang itu bisa mempengaruhi, ya, keadaan yang disusui, ya, karena jangankan apa yang disilahkan, ya, gizi, ya, asupan yang itu menjadi sebab tumbuhnya, ya, seseorang, bahkan pada sebagian kejadian yang disilahkan transfusi darah, ya, jadi kalau ada orang yang butuh darah, ya, kemudian dimasuki darah tambahan, itu ternyata pada sebagian orang bisa berubah tabiatnya, ya, dengan sebab darah yang dimasukkan itu, ya, yang sebelumnya mungkin penyabar tiba-tiba berubah jadi memarah, ya, seperti itu. Apalagi tentunya yang memang itu menjadi gizanya, sebab tumbuhnya, ya, fisik dia. Ya, sehingga tidak sembarangan. Jangan sampai misalnya seorang wanita yang mengidap penyakit yang akan bisa berpengaruh, ya, kepada anak yang disusuinya. Baik. Oleh karena itu, ya, jika tidak ada tuntutan untuk menyusukan kepada orang lain, ya, tidak ada kendala terkait dengan kemampuan, ya, ibunya untuk menyusui, ya, tidak usah untuk disusukan kepada orang lain, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kita masuk pada kitab, kita masuk di halaman 49. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faslun mab'atsuhu sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma arada Allah taala rahmatal ibadi wa karamatahu bi irsalihi ila al alamin habbaba ilaihi al khala'a فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية والثور di sini sebagian di kitab yang menyebut tentang Lamiyah Abu Talib ini, waw di sini, waw kosam, ya, wasaurin, waman arsa sabiran makanahu, warakin, libarin, sebagian nushah dengan lafad, warakin liyarqa, fi hira'a, wanazilu. Atau mengikuti wawannya menjadi wanazili. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk merahmati hamba-hambanya dan menghendaki untuk memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi irsalihi ilal alamin, ya, dengan diutusnya kepada segenap alam, yakni bangsa manusia, juga masuk dalam ya risalah Nabi ya, bangsa jin. Dan ini ya khususan risalah beliau di mana beliau adalah Imam Mustaqbalain. Habbaba ilaihi al-khala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai menyendiri ya, menjauh dari kaumnya, dan itu termasuk di antara bentuk penjagaan Allah terhadap nabinya. Ya, Allah menjaga dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kaumnya. Baik itu kesyirikan pada bentuk penyembahan kepada selain Allah, ya, patung, kuburan, pepohonan, ataupun yang lainnya dari sesembahan-sembahan mereka. Fakana yatahannasu fi ghari Hira. Maka beliau ya biasa melakukan tahannus, ya tahannus yakni menyendiri untuk beribadah. Ya. Sebagaimana ya, hal yang demikian biasa dilakukan oleh muta'abbidu zalika zaman, orang-orang yang biasa melakukan peribadatan di zaman itu. Ya, yang berbeda dengan keadaan kaumnya ya yang menyembah ya berhala atau al-awsan. Jadi demikian dan di sirah Ibnu Hisham disebutkan di sana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan yang demikian ya sebulan tiap tahunnya. Jadi bukan ya hanya kali satu kali atau dua kali. Kama qala Abu Talibin fi qasidatihi al-mashhurah al-lamiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Talib, ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qasidahnya. Qasidah itu ya semacam syair ya. Ya syairnya yang masyhurah, kalau di kita yang diistilahkan qasidah itu apa? Ya, taunya qasidah nasidariyah itu ya itu. Kan sebenarnya. Ya. Qasidah yakni bait syair yang ya dibuat oleh ya mereka para syu'ara yang masyhur ya dengan sebutan al-lamiyah ya karena ya bait-bait syairnya diakhiri dengan huruf lam ya, kalau diakhiri dengan huruf ha ya ha'iyah ya seperti itu ya. Al-Imam Ibnul Qayyim ya memiliki kitab Nuniyah ya karena beliau menulis ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta dengan bantahan terhadap akidah-akidah sesat ya di mana dalam bentuk bait-bait syair yang jumlahnya ya ratusan bait ya yang diakhiri ya tiap baitnya dengan huruf apa? Nun. Ya, beliau juga memiliki qasidah mimiyah ya beliau. Nah, dalam bait syairnya dan ini cukup panjang diambilkan satu bait di sini. Wa saurin ya demi saur. Saur ya namanya salah satu gua yang ada di Makkah. Ya tempat di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah dalam perjalanan apa? Hijrahnya ya ke Madinah ya. Wa man arsa ya, sabiran makanahu demi sahur dan demi yang mengokohkan sabir ya pada posisinya. Sabir ya adalah istilah untuk gunung ya yang tinggi yang ada di Makkah. Baik. Warakin libarrin Jadi sebagaimana yang lafal di sini, ya pada sebagian nusah dengan liyarqa, ya demi yang naik. Libarin, albar, yani at-tabarrur, maknanya, ya dalam upaya untuk mensucikan diri, ya demi yang naik dalam upaya mensucikan diri, fi hira, yani di gua hira, wa nazil, ya dan demi yang turun, ya darinya, ya yang dimaksud siapa? Ini Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau menjadikan Hira ya sebagai tempat beliau yakni menyendiri ya, menjauh dari kaumnya. Dan posisi Hira ya memang di ketinggian. Ya mungkin yang pernah menjalankan ibadah haji atau umroh ya oleh mutawif ya di ditunjukkan ya, apa sebenarnya ditunjukkan dah, tidak, ya. Jadi gua Hira ini ya posisinya tinggi, ya walaupun tidak sampai di puncak dari gunung-gunung yang ada di sekitar ya Makkah, tapi cukup tinggi. Jadi ini ya bait syair dari Abu Thalib yang itu menyebutkan tentang ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berupaya ya untuk yakni menjauh ya menyendiri ya dan tahannus yakni beribadah yang tentunya itu yang ya, dilakukan beliau karena belum turun ya syariat yang membimbing beliau untuk menjalankan ya yakni ibadah ya yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan. Kemudian fafaja'ahu al-haqqu wa huwa bi ghari Hira fi Ramadhan. Maka tiba-tiba ya kebenaran mengejutkan beliau dalam kondisi beliau berada di gua Hira di bulan Ramadhan. Walahu minal umri 40 sanah. Di mana ketika itu beliau berumur 40 tahun. Faja'ahul malaku, di mana ya seorang malaikat yakni Jibril alaihi salam ya mendatangi beliau. Faqala lahu iqra. Ya, kemudian ya Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab tastu biqari. Ya, aku bukan seorang yang bisa membaca. Ya, karena demikian keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau seorang ummi, ya. Seorang yang tidak menulis juga tidak bisa membaca tulisan, ya. Ini keadaan Nabi kita dan ini sendiri ya Allah tetapkan untuk menunjukkan bahwa benar-benar apa yang dibacakan oleh beliau kepada manusia itu bukan hasil belajar ya kepada seorang pun di kalangan manusia. Ya, tetapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah keberadaan beliau sebagai ummi ini sampai akhir hayatnya ataukah di akhir-akhir hayat beliau, beliau bisa membaca tulisan. Yang rajih wallahu ta'ala alam, ya, beliau hingga akhir hayatnya, ya, dalam keadaan ummi. Nah, pada sirah Ibnu Hisham, dari riwayat Ibnu Ishaq, disebutkan di situ bahwa Jibril datang, ya, dengan membawa kain sutra yang bertuliskan awail dari ayat awail dari surat Al-Alaq yang sebagaimana akan disebutkan di sini yang ditunjukkan kepada Nabi untuk dibaca ya untuk dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faghattahu hatta balagha minhu al-juhda Maka Jibril mendekapnya sampai-sampai ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesulitan yakni dengan dekapan dari Jibril tersebut. Tsumma arsalahu, kemudian beliau melepaskan dekapannya. Faqala lahu iqra. Kemudian beliau pun yakni Jibril memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kembali. Qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjawab sebagaimana ya jawaban yang pertama, lastu biqari. Ya, saya ya bukan orang yang bisa membaca. Beliau menjawab demikian sampai kejadian terulang sampai 3 kali. Tsumma qala, kemudian Jibril ya berkata, yakni membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayat pertama hingga kelima dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini ya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, dan ayat ya dalam surat Al-Qadar menunjukkan ya bahwa turunnya wahyu yang pertama tersebut terjadi di malam yang disebutkan Lailatul Qadar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian setelah Jibril menyampaikan ya wahyu Allah Subhanahu wa taala, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali yakni ke rumah beliau. Ya, jadi Jibril meninggalkan beliau, kemudian beliau kembali dari Gua Hira ya ke rumah beliau dalam keadaan yakni apa? Daging antara ya lehernya itu gemetaran ya. Karena ya ketakutan yang beliau alami. Fa akhbara bidzalika Khadijah radhiyallahu taala anha. Di situ harokatnya salah dengan dhammah, maksudnya anha. Maka beliau mengkhabarkan kepada Khadijah, ya sang istri, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dengan apa yang beliau alami. Wa qala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad khasyitu biha ala aqli. Sungguh aku takut ya dengan kejadian itu akan mempengaruhi akalku. Ya, artinya apa? Ya, jangan sampai ini menjadikan sebab ya ini akal beliau terganggu. Fasabbatathu. Mendengar itu, sang istri pun berusaha untuk mengokohkan, menegarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya menunjukkan bagaimana peran beliau radhiyallahu taala anha ya, dan pentingnya keberadaan seorang istri ya di sisi suami, yang ketika sang suami mendapatkan beban berat ya, maka semestinya seorang istri berusaha untuk memberikan hasungan, dorongan agar tegar di dalam menghadapi, bukan nambah masalah ya, seperti itu ya. Waqalat, kata Khadijah radhiyallahu taala anha, abshir kalla wallah, ya bergembiralah engkau ya wahai ya sang suami, sekali-kali demi Allah tidak ya, artinya hal yang demikian yang dikhawatirkan oleh engkau tidaklah akan terjadi. La yuzikallahu abada, Allah Subhanahu wa taala ya sekali-kali tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kemudian kata beliau radhiyallahu anha, innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibid dahr. Engkau adalah seorang yang benar-benar usaha untuk menyambung kekerabatan, ya, jujur di dalam ucapan, di dalam pembicaraan, berusaha untuk meringankan beban yang menimpa orang lain, dan berusaha untuk membantu, ya, orang-orang yang menghadapi kesulitan, ya, ya, ala nawaib ad-dahr, yakni musibah-musibah yang menimpa di dalam, yakni masa-masa tersebut. Demikian, ya, beliau radhiyallahu taala anha menyebutkan fi awsafin ukhra jamilatin. Beliau menyebutkan sekian sifat-sifat yang lain yang indah. Addadatha, yang beliau menyebut-nyebutnya, min akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi demikian keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum, ya, beliau, ya, diberi wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, telah nampak pada diri beliau sekian banyak akhlak mulia. Wa tasdiqan minha lahu, dan ini juga sebagai bukti yang menunjukkan pembenaran, ya, dari Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan keimanan beliau. Kemudian wa tasbitan, dan bentuk, ya, yakni pengokohan dari sang istri, wa i'anatan 'alal haqq, dan sebagai, ya, yakni suatu bentuk bantuan untuk berpegang dengan al-haq, kebenaran, fahiya awwalu siddiqin lahu, di mana beliau radhiyallahu taala anha merupakan orang pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anha wa akramaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai dan memuliakannya. Ya, dari sini, ya, kita melihat bahwa, ya, bagaimana, yakni kejujuran, ya, keimanan sang istri, yakni Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang tidak ada keraguan pada diri beliau tentang, ya, kebaikan, ya, yang ada pada suaminya, sehingga pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan risalahnya. Dan perlu untuk diketahui pula bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sebelum datang Islam pun termasuk, ya, di antara orang-orang yang dikecualikan dari keadaan kaumnya yang rusak dalam penyembahan terhadap berhala. Ya, beliau, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, ya, termasuk di antara orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas fitrahnya. Tsumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masyaallahu ayyam kusa la yara syai'an. Kemudian tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dalam keadaan seperti itu, tidak melihat sesuatu pun, yakni dari datangnya wahyu. Ya, wa fataru anhul wahyu, dan terputus darinya, ya, selama kurun tersebut wahyu. Ya, sejak turunnya wahyu yang pertama, yakni 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Fadamma lidzalik, maka hal ini menjadikan beliau sedih. Wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal, dan berkali-kali beliau, ya, berupaya yataradda, ya, untuk menjatuhkan diri ya dari ya puncak-puncak gunung ya karena kesedihan ya dan kekhawatiran beliau ya jangan sampai yakni Rabb-nya ya marah ataupun ya tidak ridho kepada beliau. Terkait dengan ini ya apa berulang kalinya ya beliau apa berupaya untuk menjatuhkan diri dari gunung. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah tidak menyebutkan ya tentang ini. Adapun terkait dengan masa fatrah ya, beliau menyebutkan namun masalah ini tidak beliau singgung. Dan di sini pun terkait dengan kesahihan ya riwayat tersebut diperselisihkan. Kemudian dikatakan wa dzalika min syauqihi ila ma ra'a awwal marrah. Hal itu dikarenakan kerinduan beliau ya, kerinduan beliau kepada apa yang beliau saksikan pertama kali ya, min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaihi, dari manisnya apa yang beliau saksikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun kepadanya. Kemudian faqila dikatakan inna fatratal wahyi kanat qariban min sanataini aw aktsar. Bahasanya masa fatrah yakni tenggang waktu ya terhentinya wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sekitar 2 tahun au aksar atau bahkan lebih. Summa tabaddalahu al-malaku bainas sama'i wal ardh ala kursiyyin. Kemudian setelah itu ya, malaikat yang datang kepada beliau ini Jibril alaihissalam menampakkan diri kepada beliau ya antara langit dan bumi. Ya, ada posisi antara langit dan bumi ala kursiin, ya, berada di atas kursi. Wasabbatahu, dan malaikat tersebut mengokohkan ya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi menegaskan bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya. Wa basyarahu bi annahu rasulullah haqqan, dan Jibril ya memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya beliau benar-benar utusan Allah. Ya, dikokohkan oleh Jibril untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar di dalam mengemban risalah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariqa minhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ya yang berada ya di antara langit dan bumi, maka beliau merasa takut darinya. Ya, merasa takut darinya. Ya, dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengarahkan pandangan ya ke arah yang lain, ya, beliau melihat Jibril pada posisinya. Ya. Mengarahkan pandangan ke arah yang lain lagi, beliau melihat Jibril juga pada posisinya seperti itu. Maka beliau merasa takut. Kemudian wa dhahaba ila Khadijah, dan beliau pun pergi ya menuju sang istri. Wa qala, dan beliau mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, zammiluni dassiruni, yakni selimuti aku. Fa anzalallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan wahyunya kepadanya. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Ya, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berikan peringatan, dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah, dan ya pakaianmu yang dimaksud di sini akhlakmu maka sucikan. ya, dari hal-hal yang tidak pantas. Tayyib ini ya, wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sementara kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.